بسم الله الرحمن الرحيم. Tugas kedua itu menyertai makanan dan minuman yang dikonsumsi. Perhatikan kata Nabi ya. Kata Nabi, kalau Anda makan atau minum tidak menyertakan kalimat Allah, misal mau minum tidak mengucapkan bismillah, maka setan dasim akan berkata kepada kawannya, kita punya jatah bagian dari minuman ini. Kita punya jatah bagian dari minuman ini. Tapi saat Anda mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau bismillah Anda minum, maka dia berkata pada kawannya, kita tidak punya bagian dari sini. Kalau Anda minum lupa menyebut nama Allah, di pertengahan Anda ucapkan bismillahi awwalu wa akhiru, maka dia akan muntahkan kembali, ternyata ini bukan bagian kita kan. Karena itu setiap datang rezeki Pak yang baik-baik, ibu ajarkan pada anak minimal sebut nama Allah. Sebut nama Allah saat makan, saat berpakaian dan sebagainya, termasuk ketika Anda berpakaian dan selanjutnya. Hati-hati. Hati-hati ya. Dan demi Allah saya katakan, jangan pernah bawa makanan haram ke rumah. Jangan pernah bawa makanan haram ke rumah. Karena itu akan mempermudah setan masuk ke dalamnya. Ya, jadi gak usah disebut nama Allah pun sudah masuk ya. Bapak sebut nama Allah, bismillah ibu sebut, tapi makanannya haram, itu gak akan ngaruh. Tidak akan ngaruh ya. Malah akan menutup nanti lubang-lubang informasi kebaikan ya. Tidak akan sampai, mata nanti gak bisa lihat yang baik lagi, telinga gak bisa dengar yang baik lagi ya. Itu sudah disebut oleh Quran. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketujuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. InsyaAllah, kalau kebanyakan makan yang haram itu menutup nanti fungsi-fungsi kebaikan ini.